kita kan tahu kalau ada putri seorang kiai luar biasa, istimewa dan harus kita dapatkan ya. Kan kita harus habis-habisan untuk itu. Kemudian kita ke sana, kebetulan dia sempat melarikan diri ke Kajen. Jadi ketika kita geser ke Lasem, silakan diklarifikasi sekarang. Iya, kita ke Lasem dalam rangka kalau kata orang Jawa namanya nontoni, enggak tahu kalau bahasa Indonesianya nontoni. Ngintip-ngintip ya? Iya, ngintip-ngintip kita lihat dulu. Kita lihat ternyata melarikan diri ke Kajen, kita kejar. Jangan sampai kita menyerah hanya karena dia geser tempat. Di Kajen. Bisa aja. Ya, oke. Di Kajen, di pondoknya. Betul melarikan diri nih. Kan. Emang saya mondok di sana. Memang mondok di sana. Ya kebetulan kiai-kiai waktu Kiai Huda, Kiai Den soan ke Lasem, ya. Saya memang berada di pondok. Hmm. Jadi semuanya ke sana ya, gitu kesana. Ya. Tapi ini juga melihat Gus Kautsar. Kebetulan enggak. Aduh, yang melihat hanya Gus Kautsar saja. Saya cuma lihat ada cowok pakai baju merah gitu aja. Cuma wajahnya enggak kelihatan dan saya enggak tahu kalau itu lagi di hitbah gitu. Hari ini saya akan mulai Gus dengan sebuah permainan. Waduh. Permainan yang sering dimainkan oleh pasangan-pasangan. Sini lihat. Apa itu? Apa itu? Kita kasih dulu alat mainnya. Ini kelemahan saya. Kompornya. Ini kelemahan saya. Biasanya bukan permainan. Ini Gus. Ini penyiksaan. Penyiksaan. Apalagi, saya nulis aja gak bisa saya itu. Jangan terus. Iya, apa-apa. Ini untuk Ningzil, silahkan ada pertanyaan-pertanyaan. Nulis apa ini? Sebentar. Ya, yang katanya akan... nanti apa couple goals ternyata enggak kapal. Nah, justru itu. Justru itu kita akan lihat. Nama gamesnya adalah Seberapa Tahu. Oh, enggak pernah tahu saya. Enggak pernah tahu. Seberapa tahu Ningzil pada Gus Kautsar, seberapa tahu Gus Kautsar pada Ningzil, seperti itu. Oh, seberapa begitu tahu. Tahu. Waduh. Pertanyaan pertama. Ini di mana pertama kali panjenengan berdua bertemu, benar-benar bertemu yang secara fisik melihat wajah, tidak boleh nyontek, tidak boleh diperlihatkan. Oh, saya masih ingat itu. Saya masih ingat itu pertama kali kita ketemu. Sudah. Ini nulisnya pakai pegon, tidak boleh. Allah maaf, saya nggak bisa baca nanti. Silakan ditulis, jangan melihat punya pasangannya. Oke, siap. Oke, samponing. Sampon, Gus. Sudah. Boleh dibuka, 1, 2, 3. Apa nih jawabannya nanti? Lo. Oh iya, di Kajen. Di Kajen, di Pati. Benar. Waktu itu kalau boleh tahu momen apa ya, nih? Karena silahkan saya diceritakan. Dulu mondok di Kajen. Mondok di sana. Jadi gini. Iya, sekarang jadi gini. Ceritakan. Kita kan tahu kalau ada putri seorang kiai luar biasa, istimewa dan harus kita dapatkan ya. Kan kita harus habis-habisan untuk itu. Kemudian kita ke sana, kebetulan dia sempat melarikan diri ke Kajen. Jadi ketika kita geser ke Lasem. Silakan diklarifikasi sekarang. Kita ke Lasem dalam rangka kalau kata orang Jawa namanya nontoni, enggak tahu kalau bahasa Indonesianya nontoni. Ngintip-ngintip ya? Iya, ngintip-ngintip kita lihat dulu. Kita lihat ternyata melarikan diri ke Kajen, kita kejar. Jangan sampai kita menyerah hanya karena dia geser tempat. Di Kajen. Bisa aja. Ya, oke. Di Kajen, di pondoknya. Betul melarikan diri nih. Emang saya mondok di sana. Memang mondok di sana. Ya kebetulan kiai-kiai waktu Kiai Huda, Kiai Den soan ke Lasem, saya memang berada di pondok. Jadi semuanya ke sana. Tapi ini juga melihat Gus Kautsar. Kebetulan enggak. Aduh, yang melihat hanya Gus Kautsar saja. Saya cuma lihat ada cowok pakai baju merah gitu aja. Cuma wajahnya enggak kelihatan dan saya enggak tahu kalau itu lagi di hitbah gitu. Tidak pengen lihat. Sama pengen tanya. Saya lihat apa enggak? Saya juga enggak lihat kalau wajahnya. Jadi saya itu pertama kali yang saya lihat dari istri saya itu adalah kakinya. Jadi yang pertama kali saya apalkan dari istri saya itu adalah jempol kakinya. Jadi saya juga enggak berani lihat. Jadi yang tahu, penting kita jalan. Yang tahu kalau itu hari itu lagi hitbah itu ya dari pihak Iya. Kalau keluarga kami semuanya tahu dan ketika saya di saya di sana tuh enggak tahu, taunya ada tamu gitu aja mau ketemu saya gitu. Itu aja. Kok bisa dari jempol kaki ini apa? Jadi gini. Kita ini kan sudah lihat gestur beberapa sesepuh-sesepuh kita, orang tua kita, kemudian paman-paman kita. Semuanya merestui, semuanya menginginkan bahwasannya perjodohan ini harus terlaksana. Jadi saya pikir tugas nonton itu tidak menjadi penting. Jadi saya pikir ini semuanya sudah selesai. Jadi ketika kita lihat ke sana, dan tugas saya seingat saya itu tugas saya hanya membawakan keranjang makanan-makanan yang akan diberikan kepada Ning Jazil. Ya makanya saya saya lihat ya hanya ke bawah gitu aja. Terus ketemu jempol kaki. Tidak melihat rupa ya Gus ya. Kalian yang masih melihat rupa, hai. Yang ketemu ya jempol kaki itu. Jempol kaki. Makanya saya apa langsung dengan jempol kaki itu saya. Baik, itu. Oke, apalagi? Oke. Gampang pertanyaan. Atasi ya. Siap. Yang kedua, apa makanan favorit dari pasangan? Lah, mati ya. Apa makanan favoritnya? Aduh. Kalau Gus, kalau kenapa makanan favoritnya? Nanti kita akan konfirmasi di karena sini. Kebanyakan sama. Kebanyakan sama, ya enggak apa-apa ditulis. Iya. Yang paling disenangi. Yang paling, kalau kakak paling itu bisa ada kalau paling. Oh, enggak ada. Apa ya? Ya pokoknya, yang terlintas lah. Harus nih. Ada. Iya, iya. Harus ada itu. Sel, 1, 2, 3. Belum, Ning. Belum, Gus. Sabar. Udah. Monggo, Ning. 1, 2, 3. Oke. Harus ada pedas. Nah, pokok pedas. Bener, ini berarti couple of the year kita ini berarti. Cuman gitu aja gampang. Iya, gampang. Harus ada ya. Memang gini ya, pedas itu harus. Sebetulnya saya enggak pernah tahu yang disuka itu apa. Yang paling penting saya tahu itu adalah apa yang saya suka gitu aja. Iya. Iyalah, tenang aja. Cocok enggak sama makanan Banyuwangi, Gus? Sejauh cocok, ini. Cocok. Ya? Khususnya masakan istri ketua PCNU. Aduh. Kabupaten Banyuwangi. Iya. Kalasar sudah nyoba sego tempong belum? Oh, belum. Oh, okay. Kalau di sini apapun yang disuguhkan sama Bu Nyai Maki kita selalu makan. Alhamdulillah, nanti kita selalu habis. Alhamdulillah, nanti okay. Kita ajak ya. Siap. Sego tempong di Banyuwangi enak sekali, Gus dan Ning. Ya. Yang ketiga, saya enggak yakin sih ini bisa dijawab. Ya Allah, astagfirullahalazim. Oke. Yang ketiga, berapa ukuran sepatu pasangan? Oh. Oke, silakan. Gus Kalasar. Aku lagi hanya aja. Kira-kira aja. Saya tahu ini sekitar seminggu yang lalu. Karena beliau cari sandal nyuruh saya. Oke, siap. Ya. Dikira-kira aja Gus, enggak apa-apa, nanti kita akan klarifikasi. Oh iya, ya benar-benar, Dek. Aku tahu ngerti sampean enggak sandal. Oh, langsung saja. Oke. 1 2 3 8 3 9. 3 8 3 9. Betul, 4 2 Gus. Betul. Betul, 3839. Okay. Saya itu 42 atau berapa enggak penting, yang penting panjangnya 27 cm. Oke, siap. Seminggu yang lalu beli untuk iya disuruh cari, cuman belum. Dan belum berhasil. Berarti belum dapat. Belum berhasil, makanya masih ingat itu. Oke, kayaknya masih pakai sama jepit. Iya, paling enak ya, Gus ya. Iya. Paling nyaman emang. Iya, betul. Kemudian yang keempat, sebutkan 3 digit terakhir nomor HP pasangan. Silakan. Wah, nomorku. Aku gak ngerti. Kalau Gus Kalasar nulis punyanya Ningzil. Gak aku. Kalau gak tahu dia. Aku gak aku. Ya udah Ningzil aja, silahkan ditulis punya Gus. Gak paham aku. Yang pasti ini nomor kesukaan beliau. Iya, silahkan ditulis Ning. Udah, 212. 212 guys. 212 sableng. Iya, merah sableng. Kalau Gus Kalasar gak hafal ya? Gak hafal saya, gak hafal. Nomor saya sendiri aja gak begitu hafal loh saya. Oh, oke gak apa-apa. Dikasih nama siapa di HP-nya Gus Ningzil? My beloved wife. Oh, enggak. Saya malah simpel. Apa? Mas gitu aja. Mas gitu aja. Mas. Ada love-nya enggak? Ada. Sih. Oh, ada. Ada. Karena itu love yang kuning itu nandainya buat Telkomsel. yang pink. Perdana itu. Beda-beda. Warna love ya. Pertanyaan open nih ya. Aku mulai enggak bisa jawab. Faktornya bukan karena love gimana? Nggak, tapi perdayanya, perdananya yang beda. Jadi kalau yang kuning itu kalau misalnya kalau yang satunya beda warna love. Nomornya berapa tadi? Mburine. Kapale, mburine tok lho. Oh. Kapale belakangnya aja. Mburine tok kapale. Iya, belakangnya aja. Oke, okay, siap. Oh, ya. Sudah 44. Oh, yang kelima, kalau saya tanya mungkin tanggal berapa menikah mungkin sudah biasa. Tapi ini. Wah, aku juga ingat nggak? Oke, tanggal itu tanggal mungkin nggak hafal, Gus. Mungkin ini hafal. Hari apa panjenengan berdua menikah? Harinya. Waduh. Hari. Waduh. Harinya. Sekarang, yang penting itu adalah tanggal yang merubah hidup kita. Gak boleh nih. Itu adalah hari di mana hidup kita berubah. Enggak hafal. Pokoknya 1 Januari 2004. Oh, 2004. Kalau gitu sih boleh tuh dilihat di kalender. 1 Januari ya. 1 Januari. Tahun baru. Iya, pas tahun baru. Itu ada ceritanya juga. Silahkan diceritakan. Kita juga mau denger, Ning. 1 Januari 2004 ya, Ning ya. Saya persilahkan. Dilempar. Monggo Gus. Saya kan enggak tahu ceritanya nih. Monggo Gus. Jadi ceritanya itu termasuk menikah mendadak. Iya. Pernah dengar? Pernah dengar ya, di salah satu ceramahnya, ya. Gus. Ya karena memang awalnya kami itu dulu itu lamaran dulu, terus kemudian setelah lamaran Kiai Huda itu meminta saya untuk mondok di Peloso supaya bisa mengikuti pelajaran Peloso waktu itu. Terus orang tua saya mengantarkan saya ke Peloso berserta kakak saya yang nomor satu ke Peloso. Ya niatnya mau mondok. Jadi dari rumah ya niatnya mau mondok gitu. Bawa baju sak koper yang intinya mau mondok. Enggak ada pikiran apa, enggak ada sama sekali. Terus ternyata waktu sampai ke Peloso, ternyata guys. Iya. Sama Kiai Huda itu saya tuh enggak ditaruh ke di pondok. Ini tapi sudah mulai bertanya-tanya enggak nih? Bukan masalah gitu, tapi dikasih kamar yang khusus gitu. Iya. Karena itu abah saya enggak bisa sare, abah saya. Ya. Nah ini nanti kalau ditaruh di kamar khusus, nanti nek diendangi Gus Kausar, piye? Oh, enggak bisa tidurnya gara-gara itu ya. Nanti kan jadinya maksiat. Wah, ini kudu diijabi. Nah, seperti itu. Akhirnya jadi seperti itu. Abah kepikiran untuk ngijabin kami itu ya sekitar jam 2 malam. Terus saya dibangunkan jam 4 subuh. Dikatakan bahwa saya didawi mau masih jalan-jalan sama teman Banyuwangi itu untuk tahun baruan. Iya. Jadi itu kita masih belum tahu apa-apa. Benar-benar bangun tidur saya didawi kalau nanti mau diijabin gitu. Perasaannya gimana nih waktu itu? Nangis. Iya, nangis karena memang saya umurnya masih nangis. Masa enggak nih? Itu masih kecil. Iya, benar. Udah tahunnya nih kalau tidak 16 tahun. Cantik mudanya. Enggak, jadi masih kayak apa ya? Pikirannya tuh masih sekolah. Betul, masih sekolah. Masih teman-teman gitu. Jadi kayak merasa kehilangan sesuatu gitu gitu. Apa saya masih bisa gitu loh. Nanti kita akan ngobrol itu apakah masih bisa beraktivitas. Ya masih bisa lah ya. Gus Kausar, kalau saya boleh tebak, bukan ditebak sih, waktu itu saya dapat bocoran, bukan bocoran juga, tapi saya dengar di salah satu ceramahnya belum mandi ya ijab itu. Iya, saya enggak mandi. Ya karena kan saya di waktu ijab. Saya dibangunkan. Saya dibangunkan kan subuh. Bangunkan subuh. Katanya dipanggil Mbah Yai. Oke. Saya langsung menghadap. Saya langsung menghadap. Ditanya sudah sholat subuh belum? Ayo cepat subuhan dulu, habis subuhan ke sini. Kamu nanti saya ijabi. Oh, nggih. Saya enggak mikir enggak apa, nggih. Iya, langsung saya berangkat ke kamar ibu saya karena saya perlu punya kepentingan untuk ngabari ibu. Ngabari ibu. Ternyata ibu masih sholat. Posisinya masih setelah sudah sholat ibu. Ibu sudah sholat masih pakai ruku. Masih menghadap kiblat, masih wiridan ibu itu. Ibu kaget saya masuk karena enggak pernah saya masuk subuh itu, enggak pernah. Kenapa? Pakai bahasa Jawa tapi nyapo. Saya sambil jalan ke jeding mau wudu, saya sambil matur kan. Anu Bu, saya mau diijabin. Weh. Joguyon deh Bu. Iya. Jangan tercanda. Kata siapa? Abah. Ibu paham kalau ini serius karena apa enggak pernah bercanda gitu. Serius. Ya sudah gitu aja. Ya emang enggak sempat mandi. Tidak sempat mandi. Itu adalah salah satu fakta unik. Sudah banyak orang yang tahu mungkin ya. Makanya orang, ketika saya diijabi saya meneruskan tidur itu. Loh. Iya karena ngantuk kan malamnya itu masih jalan-jalan sama itu. Iya sih. Masih jalan-jalan. Didawi sama abah. Iya. Suruh melanjutkan. Ngantuk lah. Jadi saya masih disuruh sekolah dulu Gus Kausar. Oh ngantuk gak oleh lanjut itu biaya. Iya. Ngantuk. Masih dipisah tempat. Ya. Masih dipisah. Yang penting udah halal gitu. Yang penting udah halal dulu gitu ya. Iya. Saya masih manggilnya masih neng itu. Malam. Sekarang. Nah saya itu sadarnya kalau saya punya istri itu malam. Nah ini belumnya cerita ya. Iya pagi sampai siang sampai sore belum sadar tuh ya. Karena saya pagi sampai sore nangis. Sampai malamnya sampai besoknya lagi nangis. Lah itu malam sorenya. Ya saya di SMS zaman itu kan belum ada biaya. Iya belum. Masih SMS sama ibu. Nanti habis maghrib kesini makan istrinya diajak. Nah itu saya mikir. Wah gue bujur. Udah itu ya sudah gitu aja ya. Ya sudah santai aja. Oke. Ini ternyata katanya suruh break sebentar Gus Dening. Kita akan break sebentar untuk minum teh botol. Ingat satu sebuah kenangan soal teh botol ya Gus ya, oh, iya. Inget ya. Karena katanya apa istilahnya tuh suguhannya. Suguhannya adalah teh botol. Oke, kita break sejenak, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol bersama Gus Daning. Siap.